Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sungguh aku dulu melihat. Hadirinya dimuliakan Allah, dia menyesal, dia baru sadar. Dan Allah katakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitu karena dulu sampai padamu petunjukku, ayat-ayatku, engkau melupakannya, melalaikannya, acuh tak menghiraukannya. Seakan engkau tidak butuh, tidak peduli dengannya. Maka kata Allah, hari ini demikian aku lupakan kau. Allah tidak hiraukan, Allah tidak pedulikan dirinya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Di saat Allah menimpakan kepada kita wabah yang mengena kepada seluruh penduduk negeri atau penduduk dunia, hampir seluruhnya terkena wabah ini, yakni wabah virus corona yang melanda berbagai negara, sampai kita kaum muslimin terhalang untuk menunaikan umrah, menunaikan haji disebabkan karena wabah ini. Dan ini bukan kehendak kita, ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang kuasa atas kita semua, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengangkat wabah musibah ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita rasakan bersama, sekian lama kita terhalang tidak bisa mendatang rumah Allah, hati terasa rindu mendekat kepada Allah, rindu untuk datang dalam rumahnya, beribadah, menyeru, berdoa kepadanya. Dan kita syukur kepada Allah dengan bimbingan Allah Ta'ala dan kemudian bimbingan dari para ulama kita untuk kita mengikuti apa yang telah disampaikan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa-masa musibah atau wabah seperti ini, di mana kita bersyukur pula kepada Allah, pemerintah kita telah begitu besar perhatiannya kepada kita. Tidak semata-mata mereka melarang kita sholat di masjid berjumaat, lima waktu atau sholat Jumat, melainkan itu semua adalah karena pemerintah kita ingin agar mata rantai wabah virus corona terputus, sehingga sampai pada pelaksanaan pembatasan skala besar dalam komunitas kita atau dalam hubungan kita bermasyarakat pun dibatasi. Itu semua ada kebijakan yang tentunya kita rasakan, dan dampak musibah ini sudah kita rasakan sekian lama, mengena kepada ekonomi kita, mengena pada jiwa kita. Dan hadirnya dimulakan Allah, ini semua adalah ujian dari Allah. Seperti Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', wa nafsin minal amwal wa anfusi wassamarat. Pastilah kata Allah, kami akan timpakan kepada kalian ujian berupa rasa takut, khawatir, kekhawatiran, ketakutan. Akan timpakan rasa lapar, diuji kita dengannya, dikurangi buah-buahan, dikurangi kesehatan jiwa. Hadirinnya dimuliakan Allah, namun Allah ingatkan di akhir ayat, wabashshiris sabirin, gembiralah mereka orang-orang yang bersabar. Ini ujian kesabaran kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, terasa nikmat kembali kita rasakan di hari ini, ketika kembali kita hadir di rumah Allah yang agung ini, untuk kita bersama memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tahan lisan-lisan kita dari ucapan-ucapan yang jelek ketika musibah datang menimpa. Tahan perbuatan kita dari dosa dan maksiat, karena tidak lain ini bencana juga ulah karena ulah manusia. Seperti Allah Ta'ala sampaikan, duharul fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya atau timbulnya kerusakan di danau, di gunung, di lautan adalah karena sebab ulah dari tangan-tangan manusia. Jangan sampai ketika datang wabah semisal ini, kita tidak bisa jaga lisan, bukan banyak istighfar dan taubat, malah kita banyak menghujat penguasa, menghujat pemerintah, mengkritiki penguasa, mengkritiki pemerintah, terbawahnya dengan berita-berita dusta. Jangan. Hendaknya kita banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kalaupun ada penguasa yang melakukan kejahatan dan tindakan tidak benar, bukan kemudian kita menghujatnya tentunya, tapi nasihat. Dan hadirnya dimulakan demikian pula kita dalam musibah sepintahan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita diperintah untuk banyak tinggal di rumah, tapi bukan kemudian kita di rumah pun bikin maksiat kepada Allah dengan dunia maya yang ada di rumah. Hadirin, kita harus banyak-banyak bersandar kepada Allah, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam firman-Nya, "Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'una mutadarruan wa khufiya." Allah katakan, siapakah wahai Nabi yang bisa menyelamatkan kalian? Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada segenap manusia, kaum muslimin khususnya, siapakah yang bisa menyelamatkan kalian? Min dhulumatil barri wal bahr, dari gelapnya bencana menimpa di darat dan di lautan. Tad'una tadarruan wa khufya, yang engkau menyeru kepada Allah di saat datang musibah itu dengan penuh rasa merunduk takut, merendah kepada Allah dengan lembut, dan mengatakan, la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Mereka pun berkata ketika datang musibah, andaikan Allah menyelamatkan kami dari musibah ini, tentulah kami akan termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Namun hadirnya dimulakan Allah Ta'ala, kata Allah, Qulillah yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dialah yang menyelamatkan kalian dari musibah, dari petaka tersebut. Dia menyelamatkan kalian dari segala macam bencana. Namun kemudian kalian kembali menyekutukan Allah. Kaum musliminnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak dari saudara kita kaum muslimin ketika dalam kondisi dulu sebelum kena wabah corona, jarang mereka ke masjid, jarang hadir lima waktu berjamaah di masjid. Begitu pemerintah memberitahukan untuk pelarangan sholat di masjid berjamaah, banyak mereka protes. Mereka tidak pernah Jumat, begitu dalam Jumat mereka datang protes. Kemudian apakah nanti setelah ini diangkat, Allah kembali memberi keselamatan, apakah mereka juga akan sadar kemudian semangat ke masjid? Hadirnya dimuliakan Allah, ini satu contoh bagi menahan lisan dari ucapan yang tidak baik, baik kepada saudara kita muslimin atau kepada penguasa kita. Karena semua hadirnya dimuliakan Allah, salah satu prinsip yang harus selalu kita pegang untuk keselamatan dan kebaikan kita bersama, Allah telah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada penguasa kalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tentunya kita semua telah dapatkan bimbingan dari para ulama ketika pemerintah kita melarang kita untuk berpindah-pindah tempat. Kita diperintah untuk tinggal di rumah masing-masing dan di daerah masing-masing, karena memang ketika satu wabah muncul di satu negeri, yang tinggal di negeri itu tidak boleh keluar darinya, yang dia tidak boleh masuk padanya dalam bentuk untuk karantina agar tidak menyebar wabah itu sendiri. Hingga keputusan penguasa kita, kita taati dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. InsyaAllah kalau kita ada sunnah yang mengamalkan sunnah, dengan kita istiqomah di atas sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ini wabah. Karena hadirin, kata Allah dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak mungkin akan menimpakan azab kepada mereka sedangkan engkau wahai Nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah Ta'ala tidak mungkin mengazab mereka, mereka masih ada orang-orang yang beristighfar. Kaum muslimin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ahlus sunnah tidak lagi komitmen dengan sunnah, terbawa dengan orang-orang yang mengingkari sunnah, tidak istiqomah di atas sunnah, kita khawatir tidak ada lagi orang yang dipandang Allah sebagai hamba yang masih taat. sehingga semua akan jadi halal mendapatkan bencana dan azab Allah. Sehingga kita berharap kepada Allah, kita kembali mengadakan Jum'ah, kembali sholat jamaah, ini juga tidak melanggar pemerintah aturannya, dan juga dengan bimbingan para ulama, dan kita melaksanakan sholat yang tadi seperapat, kita bikin seperti juga bukan meneliti sunnah, tapi demikianlah yang harus kita jalankan sesuai dengan sunnah pula. Itulah ahlu sunnah hadirin yang dimuliakan Allah, dan bina nikmat di atas sunnah, sehingga kita berharap kepada Allah dengan doa-doa kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bi ma ya'tihi al-dhikr hakim wastaghfirullah 'azim li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul huwa qadiru 'ala an yab'atsa 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa nudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Jamaah ayat dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dalam ayat yang agung ini dari apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, qul katakan wahai Nabi, huwal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaykum 'adaban. Dialah Allah Zat yang maha kuasa, kuasa untuk menimpakan kepada kalian azab yang datang dari atas kalian atau dari bawah kalian, atau Allah akan timpakan kepada kalian perpecahan, perselisihan, sehingga Allah timpakan pada kalian, Allah rasakan pada kalian siksaan, kezaliman, kekejaman sebagian kalian dan sebagian yang lain. Perhatikanlah ayat yang ulang-ulang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran ini supaya kalian bisa memahami. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga wajib bagi kita kaum muslimin dengan datangnya musibah wabah yang berkepanjangan ini yang telah kita rasakan bersama beratnya menghadapi ujian ini, kesabaran dalam kita mentaati Allah, kesabaran dalam kita menghadapi kehidupan ini, maka wajib bagi kita seluruh kaum muslimin khususnya dan seluruh manusia pada umumnya untuk bersandar kepada Allah Ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bencana ini, agar Allah mengangkat wabah ini, karena sungguh dokter manapun dan bersatu siap seluruh dokter di dunia ini tentu tidak akan mungkin mereka bisa menyelesaikan wabah ini. Mereka hanya mampu mencari solusi tapi tidak mampu mengangkat dan menghilangkan wabah ini, yang kuasanya Allah Ta'ala. Bersandarlah kepada Allah. Dan yang kedua, hadirnya dimuliakan Allah, di saat wabah menimpa seperti ini, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dan beristighfar, dan kita banyak-banyak bersedekah, kita banyak-banyak melakukan kebaikan. Jadikanlah kesempatan ini untuk kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang punya kelebihan pedulikan kepada yang kekurangan, yang punya kesempatan membantu gunakan kesempatan untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya. Semoga dengan kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semua. Karena semua hadirnya dimuliakan Allah, kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena pertolongan dan penjagaan Allah atas kita-kita ini, dan kalau bukan karena kebaikan Allah terhadap diri kita, bisa jadi di muka bumi tidak ada tersisa satu makhluk pun. Semua bisa terkena wabah, semua bisa meninggal seketika dengan satu wabah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga kita dalam keselamatan dunia dan akhirat kita, menjaga diri dan keluarga kita untuk selamat dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini di negeri kita dan muslimin pada umumnya, jadi seluruh dunia ini adanya. Dan hadirin, semoga Allah memperbaiki penguasa kita, membimbing mereka pada kebaikan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita berharap kepada Allah Ta'ala, kita bersandar kepada Allah. Allahumma arfa'anna min kulli bala'in wa wabain, min kulli syarrin wa fitnatin, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih ulata umurana, Allahumma aslih ulata umurana, Allahumma wafiqhum lima fi salahahum wa salahil Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum 'ala al-qiyam bima amihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma arfa' 'anna kulli bala'in wa wabain wa kulli syarrin wa fitnatin, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Anta maulana, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.